Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal-akhwat rahimakumullah. Baik, kita masuk dalam fasal baru. Fasal fit tafadul bil iman, tentang berjenjang-jenjang dalam beriman. Kata beliau, idza tabayyana dzalik, jika hal ini telah jelas, uraian sebelumnya akan apa yang terakhir, akan kemuliaan ibadah, kehebatan ibadah, ketinggian ibadah, yang mana manusia termulia sifatnya sebagai hamba. Manusia tertinggi derajatnya di sisi Allah sifatnya sebagai hamba. Kapanpun, dimanapun, penghambaanlah yang menjadi ukuran kemuliaan. Jika ini telah jelas. Dan jelas pula apa yang telah lewat, bahwa yang keluar dari penghambaan, di situ kerendahan. Di situ kehinaan. Semakin keluar, semakin rendah. Semakin keluar, semakin hina. Dan bentuk-bentuk keluar telah banyak kita urai. Ada yang keluar sampai dia tidak mampu membedakan antara dirinya dengan Tuhannya. Ada yang keluar dengan memutlakkan, keluar secara total. Ada yang keluar dalam bentuk untuk orang umum belum keluar, kalau orang khusus sudah bisa keluar. Ada yang keluar dalam bentuk meninggalkan sebab-sebab, yang mana sebab-sebab ini juga merupakan ibadah. Ada yang keluar dalam bentuk meninggalkan yang haram, tetapi kewajiban cacat juga. Ada yang keluar dalam bentuk kebalikannya. Ada yang keluar dalam bentuk yang wajib dilakukan, yang haram ditinggalkan, tetapi yang sunnah tidak perlu yang sunnah. Dia hanya perlu yang wajib. Yang sunnah dia tidak perlu. Ini keluar juga, cacat juga. Ada yang keluar dengan ajakan syubhat dari syaitan, dia sudah sampai ke dalam jenjang mukasyafah. Dia sudah sampai ke dalam jenjang ini dan jenjang itu. Akhirnya sibuk hanya dalam perkara itu. Keluar dari nilai-nilai penghambaan. Seluruhnya adalah kesesatan. Dalam jenjang-jenjang kesesatan mereka. Ingat, kita dicipta untuk menjadi hamba. Dan hanya menjadi hamba kemuliaan kita. Selain itu, kita akan lebih rendah dan hina daripada binatang, hewan-hewan ternak. Jika ini telah jelas, kata beliau, فَمَعْلُمْ أَنَّ النَّاسِ يَتَفَادَلُونَ فِي هَذَا الْبَابِ تَفَادُلًا عَظِيمًا. Maka jelaslah bahwa manusia, maka sudah menjadi perkara yang sangat jelas, bahwa manusia berjenjang-jenjang dalam bab ini dengan jenjang-jenjang keutamaan yang berbeda-beda yang sangat besar. Wa huwa tafadulhum fi haqiqatil iman. Yang mana jenjang dalam penghambaan ini adalah jenjang dalam hakikat keimanan. Berjenjang-jenjangnya mereka dalam penghambaan itu juga merupakan hakikat jenjang-jenjang mereka dalam keimanan. Sudah? Selanjutnya, wahum yang qasimuna fihi ila am wa khas. Perhatikan, dan mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang masuk dalam penghambaan ini yang berjenjang-jenjang ini, mereka terbagi di dalamnya kepada dua, am, umum dan khusus. Jadi ada pembagian juga di sini. Perhatikan, dalam kelompok sesat tadi ada am, khas. Hanya di mana ukuran am dan khasnya? Yang am masih bisa sholat, harus puasa, tidak boleh minum khamar, tidak boleh judi, tidak boleh zina dan seterusnya. Ini am. Sebab belum syuhud. Tapi kalau yang khas sudah syuhud terhadap hakikat kauniyah, iradah kauniyah, qadariyah, maka khas mereka khusus sudah bisa tidak sholat. Judi bukan lagi keharaman baginya. Ini khasnya pembagian am dan khasnya syaitan, jin dan manusia. Tetapi am dan khas dalam penghambaan itu juga ada. Jadi sama-sama hamba Allah, tapi ada yang penghambaannya umum. Kemudian ada yang penghambaannya lebih dalam lagi, khusus. Dan semuanya hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada kanat rububiyatul rabbi lahum fiha umum wa khusus. Karena itulah, rububiyah ar-rab, Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, juga di dalamnya terbagi dua, umum dan khusus. Umum dan khusus. Taib, coba kita pahami kalimat singkat ini. Manusia terbagi dua, umum dan khusus. Sama-sama abdun, hamba, ada yang umum, ada yang khusus. Ini pembagian yang benar. Ada yang ibadahnya umum, ada yang ibadahnya khusus. Contoh yang umum, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidaklah yang di langit dan di bumi kecuali pasti datang kepada Allah sebagai abdan, sebagai hamba. Allah nyatakan hamba semua yang di langit dan di bumi, kafir maupun beriman, hamba. Ini penghambaan apa? Umum. Ini yang kita kenal dalam pembahasan lalu, ubudiyah al-muta'alliqah birububiyah. Jelas? Penghambaan yang berhubungan dengan rububiyah. Ada yang khas, khusus. Ini disebutkan. oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat yang baru kita lewati. Pensifatan nabi dan rasul, malaikat, semuanya disifati dengan hamba. Ini penghambaan khusus. Ini yang kita kenal dalam pembahasan lalu dengan apa? Al-ubudiyah al-muta'alliqah bi uluhiyatillah. Penghambaan yang berhubungan dengan uluhiyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Syiarnya adalah la ilaha illallah. Jelas? Ini jelas ini. Pendalaman kalimatnya ada pada kalimat setelahnya. Rububiyah Allah kepada hamba juga terbagi dua, umum dan khusus. Umum dan khusus. Apa hubungannya rububiyah? Kenapa rububiyah yang Syekh ungkap di sini? Dalam penghambaan ini. Rububiyah, perhatikan yang baru untuk istilah ini, rububiyah sebagai Rabb. Allah sebagai Rabb, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Allah cipta kita, berarti rububiyah Allah berlaku pada kita. Allah kuasa kita, rububiyah Allah. Allah atur kita, rububiyah Allah. Beli rezeki, tahan rezeki, sehat, tidak, beri kesempatan atau ditutup kesempatan dalam perkara ini, perkara itu, itu rububiyah Allah. Rububiyah Allah kepada hambanya ada yang umum, ada yang khusus. Sehingga ada yang menjadi hamba umum, ada yang menjadi hamba khusus. Karena rububiyah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Coba lihat, kita sama-sama dicipta. Orang kafir juga dicipta, dikuasai, diatur oleh Allah. Kita juga dicipta. Tapi Allah takdirkan kita dicipta menjadi orang muslim. Datang ke masjid sholat, itu pengaturan Allah. Orang kafir, Allah atur. Datang ke tempat-tempat untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah. Itu pengaturan Allah juga. Ini khusus sudah. Kita dikhususkan dengan pengaturan khusus. Karena adanya pengaturan khusus ini, lahir ibadah khusus. Jadi rububiyah Allah ada dua. Rububiyah ammah dan rububiyah khasah. Ada penciptaan, penguasaan, pengaturan yang umum. Semuanya kena pengaturan itu. Ada penciptaan, penguasaan, pengaturan khusus. Hanya diberi kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ini melahirkan penghambaan itu berbeda. Jelas? Kalau ini ilmu kita kembangkan, maka kita bisa merespon diri kita, mendorong kita, diri kita untuk mewujudkan ibadah-ibadah hebat ketika kita melihat rububiyah Allah yang lebih khusus kepada kita. Banyak-banyaklah berfikir terhadap nikmat Allah kepada kita. Kita diberi nikmat-nikmat khusus. Keistimewaan-keistimewaan khusus yang tidak diberi kepada yang lainnya. Wujudkan ibadah khusus pula terhadap nikmat itu. Kalau kita tidak berpikir ke situ, maka cara beribadah kita akan jadi ibadah orang-orang umum saja. Akan menjadi orang ibadahnya orang-orang awam saja. Walaupun sudah pakai jubah. Dan seterusnya, mungkin sudah lama belajar, kajian di mana-mana, penghambaannya tetap bisa menjadi penghambaannya orang-orang awam saja. Kalau dia tidak pandai mengkaji, mendalami, memikirkan rububiyah Allah yang khusus kepadanya. Fikirkan itu, cermati itu, pahami itu, yakini itu, syukuri itu. Syukurannya, kesyukurannya pasti akan melahirkan penghambaannya lebih khusus. Kita sama-sama punya tangan. Tapi siapa di antara kita yang mampu melihat pemberian Allah berupa tangan ini lebih dari yang lainnya, dari yang dimiliki oleh orang lain. Siapa yang mampu melihat, maka akan lahir kesyukuran lain, lebih. Saat Allah yang memberi tangan memanggilnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya ala salah, iya, kedatangannya lebih. Bisa dipahami? Kedatangannya lebih. Sebab dia memahami apa? Nikmat lebih dari yang lainnya. Yang mana sangat dia yakini bahwa nikmat yang lebih itu pengaturan Allah khusus untuk dia. Tangan jamaah fungsinya tiada batasnya. Belum pandangan, belum pendengaran, lebih luas lagi pikiran, hati, jasad kita, harta benda kita, belum lagi rububiyah khusus pada istri-istri kita, anak-anak kita. Semuanya pengaturan Allah. Semakin khusus Allah atur kita kepada arah kebaikan-kebaikan, semakin besar kebaikan itu, pasti akan lahir penghambaan yang lebih hebat. Penghambaan kita sangat ditentukan oleh apa dan bagaimana rububiyah Allah kepada kita. Karena itu respon diri kita melahirkan ibadah-ibadah yang lebih besar dengan mengingat, melihat, memahami, mempelajari rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita yang lebih dalam, lebih khusus. Al-ikhwah rahimakumullah. Dari sini kita dapat ilmu lebih dalam. Kalau kita baca doa, iya, banyak doa-doa menggunakan ya Rabbi, wahai Rabb, wahai Rabbku. Iya, Rabb artinya apa? Pencipta, penguasa, pengatur alam, alam semesta. Ini orang dalam mengucapkan ya Rabbi akan berbeda-beda setelah pahami. Dia mampu melihat perbedaannya. Kalau orang kafir bilang ya Rabbi, benar? Benar? Wahai Rabbku. Orang kafir di zaman Nabi yakin Allah yang menyelamatkan. Ya Rabbi, selamatkan saya. Iya. Abdul Muttalib, iya, yakin Ka'bah ada Tuhan yang akan menyelamatkannya. Sangat yakin. Ini keyakinan dalam rububiyah. Dia minta, ya Rabb, selamatkan rumah. Ini keyakinan. Tapi tetap musyrik. Orang muslim, ya Rabbinya lebih. Ya Rabb. Yang mengatur supaya bisa menyatakan, La ilaha illallah, wahai Rabbku, yang memahamkan saya untuk memilih Islam, yang memahamkan saya bahwa tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah, yang memahamkan saya bahwa semua yang disembah selain Allah adalah batil, yang memahamkan saya bahwa Muhammad alaihi salatu wasallam adalah rasul saya, ya Rabbku. Itu semuanya. Semakin mampu kita memahami rububiyah Allah yang khusus kepada kita, maka kata ya Rabbinya kita akan semakin berbeda dengan yang lainnya. Sehingga akan melahirkan apa? Nilai tawajjuh, harapan kepada Allah. Kalau sudah masuk ke dalam harapan, itu ibadah sudah. Itu ubudiyah sudah. Itu ubudiyah sudah. Harapannya murni sudah kepada Allah. Al-ikhwah rahimakumullah. Jadi, dengan uraian singkat ini, kita bisa memahami manusia dalam penghambaan kepada Allah, walaupun yang khusus, juga berjenjang-jenjang. Berjenjang-jenjang. Sebab beda penghambaannya kita dengan penghambaannya Nabi. Kenapa? Sebab sangat nampak perbedaan. Ada rububiyah Allah kepada Nabi dan Rasul yang Allah tidak beri kepada kita. Turunnya wahyu. Turunnya wahyu itu rububiyah Allah. Sebagai Rabb pasti menurunkan wahyu. Sebagai Rabb pasti menurunkan aturan. Pasti. Tetapi yang dipilih siapa? Orang-orang tertentu. Kita tidak dipilih. Berarti rububiyah khusus. Ini melahirkan apa? Ibadah yang khusus, luar biasa. Kita mendapatkan khusus juga. Yang dengannya kita berbeda dengan orang kafir. Apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, kita imani. Dan kita berbeda-beda di situ. Ada yang hanya memahami Al-Fatihah. Saya yakin sudah terima betul kandungan Al-Fatihah. Tetapi ada yang tidak bisa mengembangkannya. Ada yang mengembangkannya ke surah lain. Surah lain. Surah lain. Surah lain. 114 surah. Coba lihat ikhwah. Kalau begitu apa? Rububiyah kita, rububiyah Allah Subhanahu wa taala kepada kita betul-betul perkara yang menentukan perbedaan penghambaan hamba yang satu dengan hamba yang lain, yang lainnya. Masuk di dalamnya ketika terjadi fitnah, ada yang goncang dengan goncang yang sangat hebat sampai menggelepar, tinggalkan taklim, futur. Itu rububiyah Allah. Tetapi ketika kita melihat, ketika terjadi fitnah, ada yang tenang. Tenang. Goncang awalnya, tapi tenang. Tetap tenang. Semakin lazim lagi ilmu. Tenang dalam majlis ilmu. Tenang dalam majlis ilmu. Ingat, dalam majlis ilmu ada as-sakinah. Wa nazalat alaihimu as-sakih. Hakinah. Dan tidak ada yang diperlukan dalam kegoncangan kecuali satu. As-sakinah. Dalam 7 ayat as-sakinah dalam Al-Quran, 7 ayat tentang as-sakinah dalam Al-Quran, semuanya dalam goncangan dahsyat. Dan goncangan itu seluruhnya sirna dengan apa? Turunnya as-sakinah. Semakin lazim dia, melazimi majlis ilmu, turun as-sakinah. As-sakinah, tenang, tenang. Rububiyah Allah itu kepada dia. Cermati itu ikhwah. Kalau kita tahu Allah mengatur kita seperti itu, alhamdulillah. Lahir penghambaan khusus. Kepandaian kitalah berfikir, mencermati rububiyah Allah kepada kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri-diri kalian, tidakkah kalian memikirkannya? Bagaimana Allah mengatur, menuntun kalian? Al-ikhwah rahimahumullah. Sudah jelas, setiap kita berbeda penghambaannya, walaupun sama-sama hamba. Ikhlas kepada Allah, selamat dari syirik. Di atas sunnah, selamat dari bidah. Diterima ibadahnya, tapi pasti berbeda-beda. Disisikan dengan apa? Rububiyah Allah kepada kita. Setelah itu, beliau urai. Dengan mengurai apa? Lawan dari penghambaan, syirik. Kata beliau, karena itulah syirik pada umat ini lebih halus daripada langkah semut. Dalam hadis disebutkan lebih halus, dalam sebuah hadis disebutkan lebih halus daripada langkah semut hitam di tengah gelap gulita di atas batu yang sangat keras. Ayo, siapa yang bisa deteksi itu? Kenapa pada umat ini ada syirik sampai sedemikian itu? Sebab penghambaan di dalam umat ini dahsyat luar biasa, tiada tandingannya. Sehingga apa? Lawan-lawan dari penghambaannya pun itu mengerikan sampai kepada perkara yang sehalus-halusnya. Sebab untuk sampai kepada penghambaan yang paling puncak, itu harus melewati apa? Selamatnya diri dari kesyirikan yang paling paling halus. Dan pada umat ini sempurna perkara ini. Nabinya jadi manusia yang paling sempurna penghambaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulai beliau merinci syirik-syirik yang sangat halus itu. Dalam hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam, langsung saya terjemah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Ta'isa abdul dirham, Ta'isa abdul dinar, Ta'isa abdul qatifa, Ta'isa abdul khamisa, Ta'isa wantakasa, wa idha syika falan taqasha, in u'tiya radiya, wa in muni'a sakhita. Coba cermati. Kata Nabi, Ta'isa abdul dirham, hamba dirham. Ta'isah asalnya bermakna orang yang terjatuh, kepalanya yang duluan jatuh. Ini jatuh apa namanya? Nih, kalau Makassar bilang emak bungi. Jatuh kepala. Ini Ta'isah. Nabi gunakan kalimat ini untuk menyatakan celakanya ini. Siapa? Abdud dirham, hamba dirham. Dirham milik dia. Kenapa dia jadi hambanya? Ini lihat penghambaan ini. Ini penghambaan yang sangat halus. Dia menjadi pemilik dirham, kenapa jadi hambanya? Ta'isa Abdud dinar. Celaka hamba dinar. Abdul Qatifah, Abdul Khamisah. Ini jenis kain. Iya, permadani kain. Sampai di situ Nabi doakan celaka? Tidak. Biasanya Nabi sekali mendoakan celaka, iya. Tapi kalau Nabi sudah ulang, oh luar biasa, betul-betul celaka. Dan biasanya Nabi menggunakan satu lafad. Tapi kalau lafadnya Nabi sudah rubah lafadnya, dan diulang lagi, betul-betul mengerikan celakanya. Seperti di sini. Ta'isa. Nabi ulang lagi Ta'isa. Kemudian wantakasa. Wantakasa. Jatuh. Ta'isa jatuh, kepala. Kemudian terbanting lagi. Ternyata jatuhnya, ini belum selesai nih. Terbanting lagi. Pundaknya pun, pum. Pundaknya pun jadi kepala, lanjut, terbanting lagi, pundaknya juga. Ini Nabi doakan, terjatuh, celaka, dan betul-betul celaka. Kemudian, tambah lagi, wa idha syikah, dan jika kena duri, falan takhasya, betul-betul tidak bisa dikeluarkan oleh alat pengeluar duri. Terjatuh, kepala, pundak lagi kena, kena duri, duri tidak bisa keluar. Lihat celakanya ini. Kenapa betul-betul celaka? Sebab siapa yang bisa menyelamatkan sesuatu yang teramat halus ini? Sebab jangankan mau selamat, mencari jalan selamat, orang-orang seperti ini jarang-jarang ada yang sadar sudah seperti ini. Jarang ada yang sadar sudah seperti ini keadaannya. Lihat sifatnya. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan ciri sifat penghambaan ini. In u'tiya radiya, jika diberi dia ridha. Wa in muni'a, jika dihalangi tidak diberi sakhitah, marah. Berarti apa? Ridha dan bencinya karena dirham, karena dinar, karena al-qatifah, al-khamisah. Ridha dan bencinya karena dunia. Dengannya lah dia menjadi hambanya. Ayah ikhwah, ada yang bisa selamat? Siapa yang menjamin dirinya selamat? Maka cukuplah tanda betul-betul telah celaka dia. Tidak tahu diri. Ini perkara yang sangat halus mendalam. Alikhwah rahimakumullah. Kata Syekh, Nabi menamakannya hamba dirham, hamba dinar, hamba qatifah, hamba khafiz, khamisah. Dan Nabi menyebutkan apa yang ada padanya, berupa doa dan pengkhabaran. Yaitu ta'isa wantakasa wa idha syiqa falan takasya. Ini bentuk doa dalam bentuk pengkhabaran yang berulang-ulang, disertai dengan apa? Sighah yang berbeda-beda. Bentuk yang berbeda-beda. Iya. Kemudian beliau jelaskan sedikit, naqash mengeluarkan duri dari kaki. Wal minqash, alat yang digunakan untuk mengeluarkan duri. Kata beliau, ini adalah keadaan orang yang ketika tertimpa kejelekan, maka dia tidak akan bisa keluar dari kejelekan itu. Yang tidak akan bisa selamat dari kejelekan itu. Sebab dia ta'isa wantakasa. Ini artinya apa? Selamanya tidak akan pernah mendapatkan apa yang dia cari. Selamanya tidak akan pernah mendapatkan apa yang dia cari. Dan bersamaan dengan itu tidak bisa selamat dari apa yang dia tidak senangi. Ini keadaan hamba mereka yang telah memperhambakan dirinya dengan harta. Dan Nabi telah mensifatinya dengan sifat in u'tiya radiyah. Wa idza muni'a sakhitah, jika dia diberi dia ridha, jika tidak diberi dia marah. Coba lihat ikhwah. Seandainya kita tidak pahami kandungan kitab ini kecuali ini, maka cukup. Hanya ini uraiannya luas. Nanti beliau urai harta, wanita, nanti kekuasaan. Apakah kekuasaan sebagai apa? Kekuasaan sebagai pemimpin ini, atau kekuasaan sebagai ustaz, sebagai amir, sebagai apa? Wah, itu banyak sekali penghambaan di situ. Iya, yang di atas jadi budak yang di bawah, yang di bawah jadi budak yang di atas. Semuanya bisa. Kalau ini sudah masuk, ini kalau ini sudah masuk ini. Ridha dan benci semata karena ini. Ini sifat yang sangat jelas. Kata beliau, sifat ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 58. Allah mensifati orang-orang munafik, wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Di antara orang munafik ada yang mencela engkau dalam sedekah, sedekah-sedekah. In utu minha radu, jika mereka diberi mereka ridha. Wa illam yu'tu minha idahum yaskhatun, jika mereka tidak diberi mereka apa? Tidak ridha. Coba lihat, coba cermati ini. Orang munafik kalau diberi ridha, kalau tidak dapat, kalau tidak dapat, tidak ridha. Ini kalau kita lihat dalam bentuk lebih besar, orang demo kena di sini. Hah? Bahkan kondisi sekarang lebih menjijikkan lagi. Memang dia cari. Sebab kapan demo? Dapat amplop. Itu biasa kita lewati. Tetapi dia sebenarnya adalah kehancuran dalam penghambaan. Masalahnya ridha dan benci kita yang ada di dalam hati telah diperbudak, dikuasai oleh selain Allah. Inilah hakikat penghambaan, penghambaan hati. Jadi kata beliau, ridhonya mereka karena selain Allah, marahnya mereka karena selain Allah. Beliau urai lebih dalam lagi. Demikian pula keadaan mereka yang hatinya terikat dengan riasah kepemimpinan atau dengan surah, gambar. Gambar? Iya, gambar mengikat. Kalau kepemimpinan nampak jelas ya. Iya, sehabis pemilihan caleg nanti, wow, hebat sekali itu. Rumah sakit akan penuh dengan orang-orang stres. Hati. Surah, kalau surah, gambar wanita masuk, ya. Apalagi gambarnya Maradona masuk, gambar Maradona, Ronaldo, apa yang sekarang yang baru-baru, ya kita bukan. Kalau dilihat gambarnya, wah, ada orang hatinya terikat dengan itu. Hati-hati ikatan ini. Iya. Beliau ungkap sesuatu yang kita tidak bisa. Beliau ini kitab mengungkap penghambaan sampai perkara yang hampir semua orang ternyata itu penghambaan juga. Iya. Penghambaan itu. Coba lihat, lihat. Coba lihat orang sholat. Lihat orang sholat. Ketika terdengar azan, hatinya la ilaha illallah. Datang dengan tenang ke masjid setelah wudunya. Masuk. Sholat Allahu Akbar. Khusyuk. Memuji, membesarkan Allah. Ketika lewat ayat-ayat yang menjelaskan cinta, dia cintai Allah. Ketika lewat ayat-ayat yang menjelaskan murkanya Allah, dia takut. Lewat ayat-ayat yang menjelaskan rahmat Allah, dia mengharap. Iya, rukuk, sujud. Ini orang beribadah. Ketika sempat terlambat sholat. Padahal karena tertidur juga, hati resah. Padahal diberi uzur ini. Tertidur. Ya wajar. Ya. Ketika bangun, ya baru salat. Tapi hati tetap. Ini hamba, hatinya terikat. Ya. Coba lihat yang nonton bola. Mirip. Iya. Panggilan azan, nonton Piala Dunia, oh sudah menggema ke seluruh penjuru dunia. Iya. Jam sekian, sampai subuh. Iya. Mata itu membelalak. Siap. Iya. Bahkan dia tidur dulu, supaya ada persiapan, bisa nonton. Begitu mulai, perasaan tegang. Sebab apa? Dia penggemarnya Barcelona. Iya. Dia penggemarnya AC Milan. Oh ini lagi main. Luar biasa, lihat. Iya. Muncul bintangnya, keluar. Wah sudah keluar. Wah sekarang dia yang bawa. Terus. Iya. Begitu ditendang. Gol, ternyata kena papan, tidak kena papannya, apa tiangnya, wah ada masuk. Iya, dia yang terhentak di tempat duduknya. Kegembiraan ini yang sudah memuncak ternyata down lagi, turun lagi. Lihat suasana kejiwaan manusia. Iya, dan begitu gol, luar biasa kebahagiaan itu. Mirip dengan penghambaan. Iya. Gimana seorang salafi kalau sudah seperti itu? Iya. Betul-betul jadi salah pilih itu. Al-ikhwah rahimahumullah. Iya. Bukan artinya, iya, tidak boleh main bola, boleh saja. Iya, boleh saja main bola. Sekedar olahraga, jaga aurat. Tapi kalau hati sampai terikat seperti itu, la ilaha illallah, apa kata dunia? Iya, betul-betul perkara yang merontokkan. Al-ikhwah rahimakumullah. Dan yang semisalnya yang merupakan ahwa'i nafsi, boleh sebutkan dua contoh, ri'asah kepemimpinan, kemudian bentuk, dan yang semisalnya dari hawa-hawa jiwanya. Ingat, jiwa kita punya banyak kecenderungan. Hati-hati kecenderungan ini. Semua kecenderungan yang kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kalau dia menjadi sebab rida dan bencinya kita, masuk ke dalam jenis penghambaan. Kalau dia dapatkan dia rida, kalau dia tidak dapatkan dia marah. Ini kata beliau apa? Hamba yang merupakan kecenderungan jiwanya, dia adalah budaknya. Sebab perbudakan dan penghambaan sebenarnya adalah perbudakan hati dan penghambaannya hati. Kapan hati telah terhambakan? Kapan hati telah diperbudak? Kapan hati telah diikat dalam bencuk dan rida? Maka sungguh dia telah menjadi hambanya. Karena itu, lihat ucapan penyair, al-'abdu hurrun ma khani' wal harru 'abdun ma tami'. Yang namanya hamba, hamba itu bebas merdeka selama dia qana'ah. Tetapi orang yang merdeka justru hamba, jadi budak selama dia tamak. Dalam ayat yang lain, apa? Bait syair lain, ata'tu matami'i fasta'badatni walau anni qani'tu lakuntu hurra. Ini benar kalimat-kalimat ini. Saya mentaati kecenderungan-kecenderungan jiwa saya, sesuatu yang kita tamaki, sangat kita inginkan, sangat kita hasrati. Saya taati itu, saya ikuti itu. Maka dia pun memperbudak saya. Benar. Seandainya saya qana'ah, merasa tidak perlu terhadapnya, berputus asa darinya, maka betul-betul saya akan menjadi orang merdeka. Disitulah kemerdekaan. Dan dikatakan, tamak adalah belenggu di leher dan sekaligus ikatan di kaki. Kapan belenggu ini dilepas, maka terlepas pula ikatan di kaki. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, tamak itu adalah kefakiran, sementara al-ya'as putus asa, justru itulah kekayaan. Itulah orang yang kaya. sungguh salah seorang dari kalian, kata beliau, jika dia berputus asa dari sesuatu, maka dia akan istighna, merasa cukup dari sesuatu itu. Ini sangat nampak, ikhwah. Ini kata beliau adalah perkara yang dijumpai oleh setiap manusia dalam dirinya. Karena sungguh perkara yang seseorang sudah berlepas, berputus asa darinya, dia tidak tuntut, dia tidak cari, maka hatinya tidak akan menjadi hati yang fakir kepadanya. Hatinya tidak akan menjadi hati-hati yang tunduk terhadap perkara itu. Adapun jika seseorang tamak terhadap perkara dari perkara apapun, mengharapkannya, maka sungguh hatinya pasti terikat kepadanya. Dengan adanya ikatan ini, dia akan menjadi fakir. Apa itu fakir? Kenapa orang miskin dikatakan fakir? Sebab sangat mengharapkan harta, sangat sangat mengharapkan makanan, minuman. Itu orang fakir. Asalnya kata beliau ada tamak, ada ikatan dalam hati. Jadilah fakir untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan sesuatu itu, dan fakir pula kepada orang-orang yang dia sangka bisa menjadi sebab dia dapatkannya sesuatu itu. Dan ini kata beliau pada harta, pada kedudukan, pada suar gambar. Sekarang tiga. Tadi dua, sekarang tiga. Wa ghairi dalik dan lainnya. Sekarang tiga. Lihat, harta, jah, kedudukan. Iya. Apakah kedudukan sebagai pemimpin, penguasa, kedudukan statusnya? Iya. Kedudukan dalam sekolah S1, S2 dan seterusnya? Iya. Kedudukan di tengah masyarakat? Iya. Statusnya dan suar gambar dan yang semisal itu. Baik, insyaallah taala kita sudah memahami poin yang sangat mendasar ini. Iya, kita lanjutkan sehabis salat Isya. Sekian, subhanakallahumma hamdika.